tanra jegna tatangkalan curcor cai nu harerang. Kembang-kembang warna-warni di papaes malar pantes. Pasuliwar manuk gede manuk letik. Tawis yitin negara subur makmur gemah kripah. Lojinawi aman santosa kertala karja. Itu keayaan anda. Sepuh nu parantos kasipuh ku pangaweruh kapatri ku pangarti tapi jama anu keur nyumput buni dinu caang negrak bari teu ka tembong. Kakasih Semar Badranaya anu nyarengan Dewi Siti Ragen Garwana atuh yedawala nampi panyaur ngandika. Pino dama kaula nun kakang Semar manga naon nu pihal anu bade disaurkeun teh supados kasaksian ayeuna kupun anak. Sumuhun atuh pak, aya pikeureusan naon abdi keur maraban domba nu mae teh. Gitu ari gaduh ari kagungan ieu. Kaleresan pisan anu bikang bade pisan ngajuru ayeuna teh kulan. Jaluna mah panti pakoan ti holis ti Sumersari teteh bibit saya teteh heeh syukur kumanu karacunan teh ada meureun teu bisa ditulungan da diusahakeun mah parantos nepi ka hanteuna heeh atuh datong borok make jeung doma urang oge nu ngukutna bakal pae tombora satu malahan inung silaing memakai jeung tahajud sagala bakat tingkunya teu ka doma eta teh tapi da teu bisa ge tadi dieu dina harti saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun sok mineng kabanungan manusa sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteu reureuh-reureuh da geuning anu bakal karasa jeung karanapan mah angin kadar ti pangeran manusa kada rencana kabul aya dinu maha agung laksana aya dinu maha kawasa. Sumuhun tadi dia urang hirup kudu sabar tawakal teh ujo sumuhun tah sajabana ti kitu pangna ieu riung mung pulung teh kahayang mah sarerea sabab kawajiban kolot oge ayana di rumah tangga ieu teh kawajiban salaki tilu bulan sakali mah nalek kanu jadi bojo bisi dina sajroning di kungkung bisi teu diawur dicangcang teu diparaban paribasana bisi boga rasa teu ngeunah aya hak inung si lain ngagugat ka dewek lantenna aya hukumna tah kitu mah kawajiban bapa anu sakitu taun lila na ku bapa dipihukum teh nalek raga katineung nanya raga katineung naha masih keneh betah dipihukum ku bapa anu sakil heureut pakeun pungsat bahan lieuk eueuh ragap teu aya usaha ge koreh-koreh cok bari rurupaan bapa teh panteu sarua jeung batur. Naon seuri-seuri? Sumuhun da salarasna. Malihan sakapeung mah jalmi sok ka kuping ku abdi. Kumaha? Sun bapa teh teu nalipak maneh. Malihan sok aya anu ngagerentes ka kuping ku abdi di mana-mana bapa geuning angkat ka pasar ngagiringkeun emak pajarkeun teh cenah itu pinguin nuturkeun jelema ditambahan sia mah ya kitu ongkoh pinguin ngiringkeun Dewi kitu pak. Darurupian bapa teteh sapuk sareng batur ditinggal ti pengker bapa teh percis tanggungan kurupuk. Kaya digigir buncir di tukang dengklang. Digigir buncir di tukang dengklang teh nya dina doma mah teu aya reng-rengan bapa teh. Dihareup beureut. Kitu tak atuh wajib eh tumaros ka emak. Cing. Aduh, ampun teuing Kakang Semar. Cing. Berat nyuhun, berat nanggung, berat narima kenana anu sakitu dedeh ulas asih kakaula daya deui. Pangeran di dunia teh lintang tisalira Kakang Semar punyungan kaula semahen kaula damadamen kaula. Atuh cenah soal kakayaan da puguh kaula teh tileuleutik teh dipepende ku dunya. Mas picis kumarin cing inten jumanten hoyong naon paripaos na moa burung laksana. Sumuhun da putri raja mama. Terah menak akhirnya ditikah ku bapak. Anu sakira regedna dicanak oge di bumi anu sakira yodna. Uyuhan ma taral oge. Uyuhan betah. Dawala. Kasenangan jeung kabagjaan teu bisa diukur ku dunya wungkul. Tapi kadeudeuh kanyaah bapa maneh anu blok-blokan ka mate luar biasa dawala. Nyaahna teh lahir batin tembus di dunya dugi ka akhirat atuh sanajan kaula ulun kumaula. Kasalira da teu aya deui pangeran di dunya lintang tilu jadi salaki. Sarebu hitnya kumatak dewek mumbuka pemajikan ge sieun teu mangi sareup mah. Iya kitu. Heeh. Cing rayakan yang anu kitu pemajikan. Sawangsulna bapana kumaha dituturkeun kaula teh betah keneh. Ih, ma. Apan jodoh bapa teh anu awal jeung nu akhir? Ya. Oh, syukur. Dumeh. Bapak tepan mawa anak sampuran satilu-tilu si cepos si dawala si gareng. Hah? Parantos jadi anak kaula lahir batin astra jingga dawala jingga la gareng. Hosok dirungsing ngapwe. Aduh, atuh sawajarna ka indung mah dak dak kadeungeun-deungeun mah geuning teu wanieun. Ha, nikmatna ka bina-bina dirungsing ku anak. Naon sia teh seuri? Nya eta dumeh anak bararaong. Ah. Da abdi ge mah lahir batin dunya akhirat paripaosna nya ah ka mah teh teu asa ka anak sampeuran malahan dina hate teh leungitkeun nu kitu mah ah leungit mah teh inung abdi pujaeun abdi punjungan abdi semahkeun abdi damadamengan abdi tong disebat anak sampeuran mah inung abdi asli abdi putra emak asli syukur tah sajabana ti kitu. Urang teh sasat dipercaya ku masyarakat di dieu sabudeureunana kampung Tumaritis desa Kenagorowong dewek teh sasatna diangkat ku balarea jadi ais pangampih jadi pupuhu lemur kapala desa sumuh taku kituna sumuhun Pak Kades kumaha. Dulungan urang kapan selenting bawaning angin kolepat bawaning beja juragan Arjuna di daerah Madukara ayeuna teh duka kamana angkatna duka kumaha nasibna teu aya beja nepi ka kiwari ta urang sawajibna warga masyarakat anu kudu milu tanggung jawab kana kasalametanana atuh urang teh kudu we usaha mah kumaha carana tatanya kaitu jeung kadieu pangaulaan juragan Arjuna heeh juragan Eta teh nuju alitna mah kakasihna teh Permadi. Permadi. Nya. Den Permadi. Poponokna mah Den Mardi teteh. Nya. Den Mardi. Dituluykeunna mah Mardiano teteh. Permadiano. Nya. Nah, kaos urang Jawa lain asli teteh putra daerah. Urang Sukanagara teteh. Tanya we ku basa Sunda grepek da alus ngajawabna. Heeh. Putra Pak Abbas, teteh putra Pak Abbas Adhar. Eta teh. Haji Abbas marukankeun teh. Pimpinan seni teteh sa DKI Jakarta mah. Heeh, syukur jam, syukur. Ayeuna ge tuluy nuju ngadangukeun na TV-na. TV naon? TV nu bade dipasihkeun ka abdi. Heeh. Siapa da kitu wae? Tah kitu juragan Arjuna teh, juragan Margana heeh. Teu aya ayeuna teh sumuhun. Ha kitu. Tah keukeur mah mikiran eta dewek teh katurug-turug si cepot unggah adat. Sumuhun dapat ditanya ge ku abdi cekeng kunaon, aa teh atuh. Aang teh bilih aya kapalai aang sok blak-blakan ah teu perlu nyaho cenah si leing mah kitu ngarit mung ngaraban doma mung duka kabungbulengan ku si seta paeh kitu pedah karacunan sampe pan geus sidik digentian ku hoan bageur hoan mana anu sipit geuning cara abdi we da saturunan teh jeung abdi heeh. Ya Haji Mahpudin meulina ge. Jadi pun lanceuk teh nyaeta unggah adat kitu, cing. Bisi aya kahayang kitu, kakolot mah bebeja ulah cara bebenyi teuing. Da si cepot teh geus gede. Blak-blakan. Ulah sumput salinu, cing. Pangneangankeun ka dieu jeung dewek bisi pajar teu diprihatikeun kudu jadi kolot. Dikirang perhatian teuah. Apan kawajiban kolot mah geuningan nyakolakeun ngadidik nepi ka ngawinkeun eta geus kawajiban dewek. Bisi aya kahayang jig pang nanyakeun atawa langsung calukan ku siling ka dieu kitu ceuk indung si laing jeung ceuk dewek. Jig bisi hayang naon-naon bebeja. Ieu mah kolot indung sia nepi ka katatang ko teteh ngai magrib teh pangih-pangih dina tangka nangka we. Oh. Nya. Penyetak oh ayeuna. Heeh. Ah. Tu geuning itu. Tu heeh. Jang. Astrajing anak mah ka dieu, Jang. Ah. Ya ulah. Ya ulah. Saur bapak ka dieu cenah. Sia dicarekan. Moal. Ka dieu. Calikna di dieu yeuh. Teuing dibawa si Isar kitu. Nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes ya. Rampes ya ka dieu anaking. Heubeul mah teh teu papangi. Ka mana wae ari maneh. Sono ka pas ka. Sibah ka Bapak. Tong ceurik jang. Hong ditarima. Sibah ka pihatur abdi nya. Aduh, tobat teuing anaking astajingga anak emak jang nuhun cu cageur. Kae. Di mana wae? Di mana wae ari maneh mah teh melang lain kunaon cepot. Perjanjian kamu. Oh, jadi rene, kan? Lainnya rene. Batur sedih, jadi saya juga milu sedih, kan? Itu kan kalau ini. Jepeng. Daya-daya, mah. Besi ayah kahayang bebeja segala rupa oge atawa ieu ieu teh dulur dawala teh pikeun batur pa kumaha itu apan aa jeung kuring teh geus ngawangun loro-loroning tunggal lir geni lan hurube lir kembang lan sarine geni ne cepot hurube dawala kembang ne cepot sarina dawala tuh kitu caina cepot kuring cenah capit teh nyambung karunya si dawala nepi ka kiwari sajari-jari heureuh teh sok bebeja mawi audi teh bapa kunaon jang sok bebeja ka maju bisi hayang naon-naon oge bebeja hayu urang ka aki maneh ka itu ka sekar mume isin mah bisi rek ngojeg atuh pangulikeun motor kitu ka emak nya atawa bisi hayang ngadalang nya ulah nungguan hotel wae nya numawi bapa abdi teh pangaduhi ka kieu teh kapengaruhan ku impian abdi teh teh abdi teh dibang balerkeun ka itu dibang balerkeun ka dieu teh tuluy kabayangkeun we eta we hiji anu kabayangkeun ku abdi teh bapa oh aya problem batin nya naha naon jang ai kawitna mah abdi teh ngimpi mah ngimpi naon jang ngimpi naon atuh aa teh ngimpi ngadumun cang alah nu kitu dijeung sedih ngimpi wae menjadi pikiran naon atuh ngimpi naon cang ngimpi naon a puting tadi kok bejakeun aka kanu jadi bapak boh ngalagu boh ngabodor sia teh teu nyari di atuh namun lila aing mah kesal tong maksakeun da wala wah lamun digeureukeun kurang kaler silaing teh ngimpi naon abdi teh upami teh lepat madina wengi jumaah 10 dinten 400 galangkung panginten dia tanggung ka kiwari mah heeh duka wage duka kliwon nya aing ngimpi teh kitu abdi teh ke di patamanan we aya taman anu metak endah kembang-kembang warna-warni akhirnya tetaman teh kurunyung teh aya istri geulis kawanti-wanti enak kabina-bina lucu teh rupan dangdosan teh dangdosan putri raja ai kabeh teh jo noel kitu aya abdi teh ngalihat abdi teh dihuk da isin ninggal rurupianana aduh bapa teu acan dikieu na ge abdi teh teu acan menakan rupi istri anu model kitu ai pek teh manehna teh pa kabeh teh kana tak-tak ada baju abdi di bedol kalau hur abdi teh di piwarang nantung beri jeng abdi teh aduh disirik na ngompolan mana ku isin-isin na ngeleper atau pasti kang eta teh cacak teh dandos da gini gaya na mah abdi teh di dandosan lagi kalau buki goreng patut kemudian tadi na jeding tamu bari ngago goreng batu ratu lain cara ini panjang gak kena tetangga aing ngerecet gitu oh nah aka teh geus jadi idola di lemur urang di tumaritis oge merenda dah hayang nyawe geletuk batuna gejebur caina babaturan-babaturan urang teteh sampai wirih hiji teh kitu Ya, bapak curan oke, okay, barang pentah hukum bapak kena nao. Terus. Tadi na impian teh istri teh gitu kakasih kita tengenah tuan cina papi kabi teh jemputnya teh papi. Doa lah. Sakapun papi, sakapun empe. Duduk tu ini. Ngenakun ngaran abdi teh Wirginingsi. Saha Wirginingsi. Cikeng neng teh di mana? Pan iya cina negara kaula tu itu karaton kaula ya teh. Duh hilap ini negaranya mah. Abdi teh hiji-hiji na putri raja. Purti tunggal. Gitu kan. Tuluy. Tuluy kumaha. Tuluy jang. Abdi teh. Milarian di kapung kur cina hayang. Pamegat anu seperti kita tipu kiri kita juga abdi teh. Kalau ai tipu aing tipu naon. Tipu akang mah tipu ting. Nah, jadi heeh. Poek. Atawa tipureu. Ha, beli di babu ke ku aing dole. Terus, terus. Moal boga salaki cenah abdi teh lamun teu kangkang. Sakapeung api, sakapeung engkang. Kapung api sakapung gang teh apa abdi tidak dipaksa kumana ya abdi gila laki dipaksa-paksa teh mah daek we hate teh ukur mah ukur da puguh normal atuh abdi ge heeh heeh bener ja cicing neng teh leres teh da abdi teh isina teh tetegeun abdi teh nyarangan ayeuna teh da puguh rumah sia di mabok elek ingkang cenah muni harum kieu salira engkang teh pajangkeun teh harum awak aing teh wala harum. Sakit pengar nate he. Pokok mak itu dah. Kului. Tah kitu iraha jeung Kang Pendak deui. Diantos pisan. Gaya itu mau ngaranna teh kakasihna teh Wirginingsih, Wirginingsih. Tah kitu jadi abdi teh kaedanan ku impian bapak. Abdi teh sanggup hirup, abdi teh sakapeung, ai magrib teh kapan abdi teh sanggup bantun tambang rek gagantung maneh. El abdi meureunnya. Tapi eling deui sieun teu laksana ka manehna. Tapi dipikir deui pilaku mah kajeng kudu laksana itu mah putri raja abdi mah jelema heureut pakeun pusat bahan yeuh eueuh rangkap teh aya. Tobat teuing astagfirullah. Seolah-olah abdi teh piit nginik-nginik pasir jog-jog ngeri buah roha ngajul bulan buah tiu uung bapak. Ya abdi. Kahayang ditungtung langit ya kakak buah kahontah aku abdi jah masang syarak model abdi ayong ka putri raja tapi dah hati mah hati karena nage hati. Ngaranna ge hate teu bisa dipangpalerkeun bapak ka dileuweuh dina kongkolak panon eta istri. Jadi abdi teh pangna nepi ka kieu hoyong amitan kana jadi sepuh. Hoyong nyingkah di lemur dek nuturkeun inung syuku na tete mah kajeng ngimpi abdi teh da moal pati-pati ngimpi lamun eueuh kenyataan. Moal balik mun can pangi abdi teh lukut naon ngarawilu buuk hideung jadi bodas dada antara kana bumi buluan belut jangan orai mun can kapangi mawa ka wangsul aya anu jadi sedih teh da wala emak seuneuweuh nu mangalakeun suluh jeung cai biasana mah dewek ora dik pihapikeun emak. Nyeri nyate. Oh, nyah teuing. Aduh, tobat teuing anak indah wala. Jadi kaedanan ku impian. Lancing, usap beungeut. Istighfar jang. Tahu ge unga hudang sare cek teh istighfar istighfar agar we teh cageur Nah ieu teh bapa impian, nah kaimpikeun disebut kaimpikeun teh beurang teh teu mikir hayang kawin. Dan teu pernah panggiling cokolot mun ngimpi teh jam 1 nepi ka jam 5 eta mah nyaan ngimpi ngeling kaimpikeun. Jadi abi teh bade mios ti lemur bapa. Aduh disuhunkeun teh doa nanti bapa saranti mah abi teh. Mung panuhun we abi teh janes teh hoyong mantosan kapriogian mah sareng bapa di lemur dan dinak abi teh geus gede bapa aya kahayang jeung normal abi teh. Dek mios abi teh bapa. Jang. Jangan pilih kasepuh. Kaimpikun tetecu. Atawa Ridwan tetenu gitu teh. Riwan siap. Hiji silaing teh sing tingali kaayaan. Kaayaan urang teh anu sakieu heureut pakeun pungsat bahan ieu keuweuh ranggap teu aya usaha ge kore-kore co. Hartina ilain teh cing bisa nalipak maneh. Rupa teh sarua jeung batur. Kaayaan pon kitu deui teh neangan anu saimar. Anu sajajar. Loba tetangga urang oge. Sakumaha anu geus dicaritakeun ku Silaing eta kalakuan mode kitu pingit ngeneuk-ngeneuk cir jojog neuri buah loa ngaju bulan ku asiwung baleng pek pakel kumunding teh. Eta teh salah. Bisi dihina, bisi dijajak deuleuh. Sabab dina rumah tangga teh kudurun tutraur sauyunan mun cai jadi saleuwi mun darat jadi salebak sapapai sama manis sabagja jeung satanggung jawab sareuneuk saiga sabobot sapihanean oge kudu aya pangdoa pangrojong teu jadi kolot kumaha lamun indung bapana teu doaeun nempo piminantuan bodel kieu akhirna sia dihina. Sedangkan dewek lamun si dewek dihina mah langsung teu nanaon tapi lamun anak geus dihina dewek sok cengkak. Eueuh dunya kinasihan ulah nya neangan we. Dina soal normal si Silaing hayang boga pamajikan mah da kitu keneh deuleuh. Ulah nyiar-nyiar pi capeun pi dosaeun sok teangan teh tatangga urang. Hate bapa, hate. Teu bisa dipangpalerkeun. Sanajan loba keur gantina mau acara jeung anjeunna. Wirigining sih. Karasa keneh waktu anjeun nyang saya dina dada. Bari ngaluarkeun saya panon meni nyecep tiis kana dada. Dicengkatkeun teh ku kuring anjeun gado teh meni teu hese merehan. Bari jeung meureumkeun panonna. Seolah-olah nangtang tak kuring. Oh sayangku, demikianlah tadi saudara pendengar. Lain saja atuh kitu mah. Geus ya geus. Geus. Montong dipikiran anu kitu patut riwan teteh deuleuh. Wah bapak. Sugriwan anu kitu teh. Da abdi geuningan boh sedih boh keur kitu ge oge eueuh. Eueuh nu melu sedih ka abdi mah keur mae dek mandiri we hirupna. Batur teh kalah jang nyerikeun abdi ceri teh. Heueuh eta teh nya nyerikeun teh da sia tetep payut ka patutna, teu tahu tayo ka patutna. Ma. Abdi mah bade keukeuh we bade mios. Ai. Ma doa nawe ti ma bapa doa keke masrahkeun doma kabeh ku Silaing urus doma saha geus saha we aku ku Silaing abdi bade mios ulah nah Indonesia teh kapangaruhan ku impian ae-ae. Nah, ai jurig teh deuleu 1000 hiji jalan pikeun ngagoda manusia. Sangkan manusia nyengcang tina pengabdian. Bari nu kitu patut mah urusan dunya, ai dunya mah sakeudeung leuh. Saliwat. Ai-ai. Bisa nama saya lihat, aduh terik nyetkan ke penasaran nih bapak. Ayah, jiksa. Ini. Lamun siya tengah gugu aing, jung deka kidul, jung deka wetan prak, deka kalerpek, deka kulon los. Gus. Montong maka yang kudu datang nih kadih ayah berdegung maka ingin. Ini gus ya. Hayo. Ngerakeun pisan nepi ka manakeun beungeut aing Semar bebesanan nya nak raja bari jeung eta tengan ukur sawangan dina impian heula rek hayang hayo ulah kitu-kitu teuing eta teh tuang putra Kakang Semar cicing cicing tong dirojong cicing cicing nini nini nini mah nyepah kakanya. Hayo tuturkeun inung suku si aing teh sanga gugu mah ka aing init. Init. Abdi mah wi abdi dongkap teh kitu bade anu merestu we nuhun. Anak kaya ah ka si bapa abdi ngurus diurus ku bapa teh ka pungkur tu hiji ka ieu nate. Abdi teh tiasa mulang tarima anggur berat nuhun berat nahun berat narima pinana. Ka sambung ku kaya ah mah abdi duit kaki aja mak nuhun mak muka-muka bapak mak salamina akhirnya penang tengungan gue sinu kagungan abdi hapunten tidak sanggar rupi kalepatan tidak kabedegongan anak tidak ada yang tahu lah dik mihape mak jeng bapak mihape dan kesekar Allah cece ayo mak gue kumana sih menatuk mikiran dewekin baik dik mihape mak bapak berhubungan ayo ini siap. Kabina-bina teuing deuleu. Nah, teteh kabina-bina teuing Kakang Semar cicing cicing. Oh, oh, wae terus ngingki ge deuleu itu. Kelebak Kakang itu geus disiapkeun gemolan ari sugan teh cari. Gemolan oge geus disiapkeun deuleu itu. Bener luasna teh ieu. Keun antep deuleu. Tuman. Lain tuman-tuman. Nah, siapa teh? Mang Menang, guys ya. Sarang Mang Menang, keun turunan teteh pangna kitu ge. Turunan ti saha siapa teh? Ti bubuyutna. Da lain anak kucing teteh cepot teh. Bubuyung bapana. Teu nalipak maneh, teu nalipak maneh. Ka budak kitu nya. Cing ngeunteung bapa teh atuh. Cing sadar nepi kapal bahdinya eta teng maruteng anak merak ku kuncungan uyah tara TS ka Singapura uyah mah tetep TS na ka handap ti saha turunanana si Cepote turunan Semar punten ieu mah ieu da ieu mah nyaritakeun ha turunan dewek. Sumuhuna teu sadar bapak, dupi bapak pangkat teh naon. Da dipercaya sote ayeuna jadi kuwusna sapak di kampung ieu. Bapak teh jalmi heureut pakeun pun satpahan, ieu eueuh ragap teu aya usaha korek-korecok. Lurupaan teu patut jeung batur beungeut bodas awak hideung. Ceuk abdi oge disebut domat teh eueuh reng-rengan, bapak mah disebut tempur lain. Reng-rengan teu aya. Konciten doma sayur ge beh ditu na leuheung kene doma sayur teu kabagian kelas eh bapa mah doma nini we kitu kitu teuing lamun doma nini kencar-kencarkeun mah coba eta ka kolot sumuhu bongana kolotna bubudakeun atawa bubudakeun kumaha dewek. Bapak teh ngeunteung ka Sep teu ari bapak. Ha rumah sa dewek teh henteu. Ai bapak nikah ka saha? Ha ka indung si lain, putri ti mana? Ti nagara Sekar Mume, putri saha? Nya putri raja, geuning eta turunan ti dinya. Amina bina teuing. Tuh tetangga aing ngeprokan ning. Depan uju atuh. Tong sok itu, Pak. Baheula bapa geuning basa kapelet ku emak. Duh, mun ditunggu di parucatang dirumpak aya kararas baru kana teu diintip ku abdi. Aya kararas gapruk. Sitiragen. Pan harita barareu teh pangna. Pangna bareuh awak nepi ka kitu nepi ka ayeuna teh cageur teh digembrong ka marang. Nya. Kitu teh harita teh jak kitu mah harita teh. Hari can panggih hari tapanjung masaru. Can penak jeung emak. Cinjang tulungan inung sia teh geus mapageun emen tadi papageun dina impian, dina impenan bapa ge kapungkur geuning. Ka anak menta tulung ayeuna, anak menta tulung kolot kalah diusir, kolot ngaranana. Cenah ka anak teh nyaah teh eueuh nu nyakinasihan, kanu gede nya ku gedena, kanu leutik nya ku leutikna, kanu awewe nya ku awewena, kanu pinter nya ku pinterna, kanu bodo nya ku bodona. Kanu garing patut nya ku garing patutna. Kanu baong nya ku baongna. Kanu pegek nya ku pegekna. Bener jang, bener jang, bener. Nah, keketerikan. Mang menangkeun ka anak. Nepi ka ngesek-ngesekeun, tuturkeun sia. Tuturkeun sia. Erek da ka dulur. Balik-balik kanan kolot kitu patut. Omo kadengeun-deungeun ka anak sorangan, mah punten mah abdi mah mangalakeun suluh panginten 7 minggu mah. Dek nuturkeun pun lanceuk. Tuturkeun jang bisi kumaha onamkeun bae mama dek di dieu dek mandiri dek nitah tatangga we kalah suluh mah jang. Sumuhun. Eh, kolot kitu teuing aing mah. Dek dituturkeun aing mah. Jor, sia. Tobat anak ing dalam mah milu ah nah teteh. Nah, pake jeung naha teteh sagala ari Kakang Semar kabina-bina teuing. Naon nya teh kolot teh nepi ka kitu ampun ampun teuing sugan teh nya anyah anu jadi anak teh abina-bina teh bari jeung anyeun teh budak dibawa geus galendek ku kaula ai kaula nepi ka lahir batin nya herat ka ku anak ai bapana sorangan kitu patut Gusti ampun ampun da naon ieu teh manglawankeun lain manglawankeun atuh da kanyaah ka deudeuh kaulas ka asih kanu jadi anak ka si Asta jingga ka si Lawala teh geus napel geus aya dina ate geus masket atuh geus masket ari ayeuna nguping kasauran model kitu asa teu payus munguh disepuh teu wajar aya di bapa kasauran model kitu teu beda we kacang ningang kajang. Kabina-bina teuing ayeuna kaula teh bade deudeuheus ka karujeung Rama ka nagara Sekar Bumi dek nyuhunkeun harta banda mas picis kumarincing inten jumanten kangge pun anak kangge si Asa Jingga kangge si Dawala bilih eta pipamajikanna teh barang penta emas palai-palai sabaraton laras ieu mah sanes Banyol bade dipasihkeun ku kaula bade dipaksa kaula teh putri raja na asa kabina-bina teuing teh anak nepi ka kitu aya kahayang pisan nulungan inung naon ngaranana kaula teh ayeuna teh rek mios ka tukang kaput dek dicalukan si cepotik diukur cenah make jas cenah make jas hujan seuli dek didangdanan ku kaula nah sakabina-bina teuing Kakang Semar apunten si cepo cenah make takwa ikatna cenah digenti ulah kitu wae nya make takwa make helm malah lucu sakitu kaula nun hapunten teuing bolo. Permios kakang sekehela diuk diuk diuk. Dek dituturkan si cepot. Ha? Dede. Dede dede. Api-api teing. Aduh kakarai. Kakarai nung siapa kejeng nyeretkan kain. Ha? Ma. Kumaha? Nuhun. Ulah cek beja si tiragennya ka anak sampuran teh bisi ieu teh mangrupa kedok tapi gening ieu meureun anu disebut mulus banglus gemleng tur salamet teh hiji istri anu sajati sarajan ka anak sampuran nepi ka tega rek ninggalkeun kula salaku bapakna dek melaan si Astra jingga bari jeung eta teh anak sampuran ngandung hartinya ka anakna bogoh ka bapakna moal dua matak bapak moal nyerahkeun emak sabab naon moal aya deui cara emak hate batan miceun memenihna mah eta mah kejeung dek bare harta kakayaan mas bisi kumaha cingin teh jumanten rek tontonan heunuhun eta teh tina kajaah bijina mah mah cing inget bisi teu apa sawarga teh nu dewek cing inget ieu sawarga teh diukurkeun jeung dunya eta dunya ieu bumi leras dalap ribuan kali lipat gede lagi bari jeung mah masa nagara aya keneh di bumi dek ngadugeulis jeung bapak yuk hayang naon si cepot tong boro make jeung hayang ka manusia nu aya di dunya hayang ka widadari dibedol paing hiji saton mah teh dek ngawa emas teh letik hayang sabara kontainer emas beli jeung gunungna ampun nuhun mak nuhun naon atuh pangradugi ka diusir engkeun cenah mandiri di mana-mana jelema peurih mangke na ka itu na peurah cenah maca Quran teh cenah katembong jati dirina cenah tembong ka mandirianana ulah diwowoi gede ngeus dewasa eukeurkeun si cepot teh gede ngeus dewasa eukeurkeun antep cenah mikir di mana-mana manusia geus ngahontal hese capek susah payah pahit getir lara barangsa kaituna kumaha tingali dina Malik Yaumiddin ma didinya teh teh mad badal bisa dua mad badal dua harakat tapi aya deui anu disebut mad tobi'i bisa dua bisa tilu teu mah ma hartina perkara li pikeun ki maneh jadi perkara pikeun maneh teh bakal karasana di akhir lamun daek perih bohade boh goreng di akhir manusia mah karasana aya deui nu ngahartikeun raja atawa nu ngaratuan di poe akhir heueuh kitu hasil tina amal soleh hasil tina bener bageur teh bakal dipapag ku malaikat oge lain dipepeg ha? Keun antep cenah mandiri aduh ampun teuing urang lalajoanan urang lalajoanan keun cenah nepi ka pebah mana kitu mah ampun ampun teuing Kakang Semar jadi si Cepot teh bakal selamat dihina ku pimitawaeunana nepi ka ditampi ku awewena aing turun asik asik nuhun loba tinggal aja TV indung sia teh make jeung nyaho make jeung nyaho naon bete saha harta sih asik asik mana nuhun atuh si Cepot bakal laksana tobat teuing hayang kana nempo pimpinan tuheun ampun ieu kongkorong itu gaduh kongkorong anu 100 gram bari dipasihkeun ka pimpinan tuheuh ka minantu heuh nuhun nuhun nuhun kongkorong anu mana anu dijual teh gede ku sigareng apa dijual mah eueuh meureun apa dicokot teh ku si Cepot tuluy dicokot teh ku si Dawala tak ayeuna teh aya di Pak Gade digadekeun ku si Egot heeh kun bae kun bae kun bae geus setong korong doma ayo mah urang ngaliwat teh yeuh ha ibalan kaula nun jeung melang wa teh kadunungan nunungan ua oh dunungan bapa juragan juragan Permadi Permadi Ayana Riyono Juragan Arjuna teu aya eneh teh ya atuh teh hayo hayo hayo mah hayo ini Astra jingga nuturkeun inung suku lumampah metu alas mancing alas Kang Samyam Raja Desa Rusnas kaitu ka dieu euy. Geus kana kawajiban kana jadi kolot mangalakeun suluh mangalakeun sae tapi teu bae daya si Dawala. Nih ngiri geuning sih. Da teu puguh alamatna duka di mana nagara naon. Anu puguh mah putri raja kakasihna Dewi Wirikining sih. Jana-jana ini akan menuturkan inum syuku hayang nyaho nepi ka perbah mana siapa kuring ingat cekiai asa kayang tangtu pareng gareng Dawala bapak teh nyeri abdi dicarekan ku bapak ditunung ku bapak gadwaya dakolot gitu kurin mana gitu gemelang sieun ditampik batur, sieun dihina batur. Tapi keun bae, Bapak. Dageuning pangna ngaronjat oge harkat darajatna wibawa kumaraana nepi ka dijadikeun rasul, nepi ka dijadikeun nabi, ulul azmi al amin, Muhammad Rasulullah teh geuningan dibaledogan ku tai onta ge istuning keukeuh panteng. Hartina langgeng dina pengabdian teh teu robah meunang ka bungah meunang ka purih teh anger we ngabdi terus. Pek maung pek badak